boleh. Ayo nggar coba aku tak ngrasake suaramu, Gud. Ngono yen. Sampeyan mundhut apa? Mijil cengkok ketoprak larase pelok. Wah, engko dilokke dudu wayang lho, Yung. Ya seben, wong alok ora tombok. Dikira ngrusak pekeliran ya seben ning bakune kira ya nuruti selera to, Ngger. Ngono, wong kahanan ki sarwa maju kok, Nduk. Iya. Bakune cara gawe omah ora ninggal pondamen rak uwis. Iya, Yung. Mijil cengkok ketoprak. Coba Gud, kaya ngapa? Suaramu ben dimirengke dening para-para sing kepareng mundut suaramu, Nduk. Iya. Mijil cengkok ketoprak. Pirang rambahan. Rong rambahan sing sak rambahan irama selembar, sing sak rambahan irama rangkep. Iya, midhangetno, Yung. Tetek-tetekno. Sing tetek iman munduk. Song saiki aja mung kowe nduk coba sisihmu kuwi genti sing mid in Boyolali kuwi sing saka metuk kuwi ngger ya nek nyuwara aja nyengko mesake sing digendol ya ngger eh tepat lagi setahun kok wis ana ngene. Yeah. dadi tempe. Dadi tempe iki sapa? Sing sing ngladeni aku kuwi lho, Yung. Oh, dadi ece kuwi Vespa lho, Nduk. Jangira. Samperke mae cara rangamperke langen ing kalang nyuwun aklara banta muncar nondara kekonang Ha ha ha!